lancar terus kemaki sidik gitu. Pun rodok kemaki niku asring-asring ziarah kubur supaya saged ngertos, oh aku ki gemblungku malungkung adigang adikung adiguna oleh kudodol laris rezeki rezekiku napa sumanding ora kena ngleleng sebab sesuk entek-entekane bakal mati kaya dene kuburan iki. Semantan ugi sing terlalu sedih nggih leh dodol ora payu warine dipangan wereng lan sak pituritipun kathah-kathah ziarah kubur. Wong yo tanduro garap sawah nganti pirang-pirang kae senadyan hasil parine apik ora urung kok ya gur dadi lemah. Dadi nek rezekiku sithik ya iso ora apa-apa wong sesuk ya bakal mati. Iku tujuan utama ziarah kubur para jamaah sedaya. Nggih, dados ndongake pangapura kanggo wong sing mati, loro ngeling-eling pati, angka telu uluk salam marang wong mati. Assalamu alayka ya ahlad diyar minal mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat wa nahnu wa inna insyaallah bikum lahikun. Salam keselamatan karaharjan kanggo sira kabeh wong-wong sing mati ana ing kene. Wong-wong sing Islam, lanang lan wadon, iman lanang wong lan wadon, lan sesuk aku bakal nusul sira kabeh. Jadi siji uluk salam, loro ndongake wong sing mati, Allahumma ghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wassi' mudkhalahu waghsilhu minad dhunubi wal khataaya lan sak piturutipun. Donga kanggo wong sing mati. Terus ngeling-eling pati, besik mboten apa-apa besik. Iku ziarah kubur ingkang leres sing diwucalake dening Kanjeng Nabi. Lah sakniki wangsul sadranan. Sadranan niku wonten pinten-pinten perkawis sing mboten jumbuh kalih syariat. Napa niku setunggal? Mengkhususkan ziarah kubur ten sasi ruwah. Ruwah niku ngeluru arwah. Lah niku mboten leres. Sebab ziarah kubur niku mboten wonten ayat, mboten wonten hadis ingkang dawuhake nek kowe ngirim donga kanggo wong mati khusus sasi ruwah tok mboten. Ning anak soleh sing abekti dumateng tiyang sepuhipun kalih niku ingkang tansah ndongake tiyang sepuh saben dintenipun. Nek perlu sedina ping 5, nek iso ping 17. Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, mugi paduka paring pangapura dumateng kula. Paring pangapura dumateng tiyang sepuh kula kalih. Lan gemati tresno asih dumateng tiyang sepuh kula. Kados dene tiyang sepuh kula sampun tresno asih dumateng kula nalika kula tasih alit. Jadi ziarah kubur niku mboten ngenteni ruah para jamaah. Sebab tiyang sepuh awake dhewe niku bendina nunggu didongake. Endi anakmu kok ora ndongake aku? Ndongake kok setahun pisan ngenteni ruah. Nggih. Ibu-ibu seneng nek anake nyambut gawe ten luar Jawa gitu. Bendina niku kirim transferan duit banyu milih seneng mboten? Seneng. Napa senenge nek setahun pisan tok dikirimi anake? Mboten to nggih? Dipun ziarahi nggih sak asring-asringipun. Ziarah kubur mboten kudu ngenteni sasi ruwah. Pramila saking menika sadranan niku prayoginipun dipun tilar sebab napa ziarah niku mboten kudu ten sasi ruwah. Sasi poso ziarah pareng-pareng. Syawal pareng. Dzulqa'dah pareng, Dzulhijjah pareng, satengah wekdal pareng ziarah kubur. Nggih. Lajeng ingkang angka kalih sing mboten leres ugi saking ritual sadranan niku nggih menika ngawontenaken kembul bujana pesta handrawina wonten sak tengahing pekuburan. Menika dipun awisi dening Nabi. Kanjeng Nabi ngawisi mboten pareng ngawontenaken pesta makan wonten pemakaman wonten kuburan. Sebab napa? Kuburan iku papan kanggo ngeling-eling pati. Napa meneh wonten daerah kidul kula mriku riyin wonten istilah nyadran ciprotan. Pripun niku nyadran kok ciprotan? Nggih beto ambeng, beto daharan ingkung, iwak sambel, gudang lan sakpiturutipun gudangan lengkap komplit nalika pun rampung ditungani dilakukan ritual nyadran dan dilakukan ritual ciprotan. Jadi kubu kulon, kubu wetan, itu ceprot-ceprotan panganan itu. Tegogolong patak ke kena motor ni. Terus kurang ajar gue. Jiguk ke sambel ceprati. Waduh pedes pulung pulung. Balang-balangan pangan ni gue. Ibu jenenge ritual ceprotan. Kulo takin iku tujuane napa niku Pak D, Bu D? Ini ngeneke ritual nyadran ceprotan iki supaya desa kene iki gemah ripah subur makmur, tentrem kerto tur, raharjo gampang kang sarwa sinandang, murah kang sarwa tinuku. Pemelih, subur kang sarwa tinandur, seger kang sarwa tinombe. Kulo tak ngombe sih. Saking ngelake ngandak tak sampar nih. Pangapunten nggih, Mas. Jadi supaya desane subur makmur niku ngawontenaken ritual ceprotan. Napa melih kok panganan diguak-guak. Panjenengan dahar mboten ditelaske niku dipun wastani mubadzir. Membuang-buang rejeki mboten pareng. Innal mubadzirina kanu ikhwanasyayatin. Yakti mubadzir wong-wong sing nindakake mubadzir iku dadi sedulure sing setan. Napa melih panganan diguak-guak, diceprot-ceprotke. Niku Allah mboten remen. Kanjeng Nabi mboten remen, sing remen sinten syaiton. Setane seneng, ha apik kowe sedulurku, sebab kowe mubadir, pangananmu kuwi bandem-bandem no wae. Nggih. Mila menika kedah dipun tilar, nggih. Pesta makan di tengah pekuburan menika dipun tilar, sebab Nabi ngawisi. Nggih. Salajengipun napa? Campur bawur lanang wadon nuwun sewu kathah sing menampakkan aurat. Malah-malah kathah ugi nuwun sewu nggih pacaran nalika sadranan nak udu bilah mindali. Aku mbiyen iki ketemu bojoku ya pas nyadrani. Kenalan ning ngono nak bonceng iki san ora tak ulehi rong dina nak udu bilah mindali. Niku membuka pintu celah napa? Perzinahan nggih, mulo kedah dipun tilang nggih. Awake dhewe niku tiyang Jawa, piyantun keturunanipun tiang-tiang ingkang tansah menjaga adat ketimuran sopan santun nggih ibu-ibu niku nek jaman riyin niku rasukane pun kon nganggo tapih mengko wigati napa gen ora napa niku pekekah pekekek nggih mula nganggo tapih mlakune gen timik-timik sopan ha cah wedok sakniki mboten nak cah wedok numpak motor king nggih mekekeh niku numpak motor king apa dibonceng ten mburi gek ngerangkul kali. Sing lanang teng ngarep, sing lanang ngarep tengah wedok mburine lenang meneh nak udzubillah min dzalik. Nggih. Allah Subhanahu wa taala dawuh wala tabarrujna, tabarrujal jahiliyatil ula. Wa waqarna fi buyutikunna wala tabarrujna, tabarrujal jahiliyatil ula. Sira iku aja padha metu, aja padha dandan kaya dene dandane wong-wong wadon jahiliyah. Nggih, piyantun setri ibu-ibu ingkang kawula tresnani, mbak-mbak remaja putri, adik-adik ingkang sampun balik nggih, ingkang sampun haid, menika nalika medal saking dalem kedah ngagem jilbab dipun tutup auratipun. Menika dawuhipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lah niku pinten-pinten perkawis lan tasih wonten perkawisane sipun janjane ingkang boten cocok nggih saking ritual sadranan kala wau mila prayoginipun dipun tilar. Lho wonten pitakenan. Apakah itu artinya Islam datang untuk menghancurkan dan merusak adat istiadat? Apakah Islam datang untuk menghancurkan kebudayaan? Wangsulanipun mboten. Islam dugi ten ngalam donya niki peparingipun Allah Subhanahu wa taala rahmatan lil alamin. Pinangka welas asihipun Allah kagem sedanten menungso, kelebu awake dhewe wong Jawa. Islam niku welas asihipun Allah kagem wong Jawa. Welas asihipun Allah kagem wong Cina. Welas asihipun Allah kagem wong Londo, kagem wong Madura, Sunda, Batak lan sak diturutipun. Mboten enten Islam niku teko ajeng ngerusak, ngerusui kabudayan mboten wonten. Nggih. Dados sinten kemawon sae Jawa, Cina, Encik, nggih Sunda, Madura, Dayak lan sak sedanten anggadai kewajiban ngerasuk agami Islam tunduk lan patuh dumateng syariatipun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab nek pun tunduk patuh awake dhewe diapura dosane nggih diparingi keselamatan kabagian wonten ngalam donya benjang semanten ugi wonten alam akhirat mlebet swarga langgeng kanthi izin lan palilahipun Allah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Ampun dados wong sing ngeyel kala wau, ngeyel krana fanatik, ngeyel krana bodoh, ngeyel krana adat istiadat. Niku seneng atine bunga marem ning marme namung mapan wonten ngalam donya, benjang ten alam akhirat ditagih dening Allah. Kowe mbiyen syahadat ning kok ra nindakake syariate Nabi. Sebab kula fanatik ya Allah. Sebab kula bodoh ya Allah. Sebab kula adat istiadat ya Allah. Lah niku mengke disuwuni pertanggal jawaban dening Allah. Boten badhe selamat. Mila supados selamat kabudayan adat istiadat sing mboten diawisi dening Islam, monggo jalan terus. Basa Jawa kula niki remen basa Jawa. Mula kula saged matur traing kustuma rembesing madu, beguguk mutawaton gajah gelar. Nggih. Napa malih mau? Subur makmur napa gemah ripah loh jinawi. Niku nek mboten seneng basa Jawa mboten iso ngomong ngono kuwi, nggih mboten. Nah, terus niki kula nulis buku mawi basa Jawa. Dupuan akidahmu saka Al-Qur'an lan Sunnah. Iki mengke saged dipun waos isine basa Jawa niki. Nggih, wiwit pertama ngantos terakhir. Sebab kula seneng budaya Jawa. Nggih. Kula nek matur kali tiang sepuh kula nggih ngangge basa krama. Sebab napa? Sebab kula seneng budaya Jawa. Kula nek kali tiang sepuh nggih kula ngejeni. Sebab napa? Sebab kula seneng budaya Jawa. Kula nggih isih iso saged maca hana caraka aksara denta wianjana sing sacahe kalih dasa niku kula saged. Sebab napa? Kula seneng budaya Jawa. Ning adat istiadat Jawa ingkang nalisir saking syariatipun Allah sing nyipta jagat lan sak isine nuwun sewu kula tilar. Ning kula tetep dadi wong Jawa. Ngaten nggih Bapak Ibu nggih? Kaum muslimin wal muslimat, para bapak, para ibu, Kang Mas Bayu, adik-adik ingkang tansah dipun rahmati dening Allah Subhanahu wa taala, terus nek mboten pareng nyadran ijole napa? Jenengan ziarah kubur. Jenengan besik ten kuburan, jenengan dongake sahibul kubur, jenengan uluk salam kali sahibul kubur. Nggih, ning wektune mboten mung pasasi ruwah. Nek ziarah kubur sasi ruwah pareng mboten? Pareng. Sasi poso pareng. Ning mboten pareng mengkhususkan moroten keramatan gur pasasi ruwah lan niku kirang trep. Sanesipun awake dhewe saged nindakake ibadah sanesipun ten sasi ruwah menjalin silaturahim, sowan dumateng piyai sepuh, bini sepuh, para pepunden, nggih. Sowan silaturahim ngaturaken hadiah sae. Nggih, besik resik-resik masjid iki ajeng bulan Ramadan, masjid iki dicat melih, nggih. Karpete dikumbahke sae, niki kegiatan sae. Lajeng nyaur poso sing riyen ibu-ibu nembe tanggal abrit, nggih. Poso kepungkur enten utange sedoso disaur ten sasi ruwah sae. Iku sedanten sae amal ibadah. Ning nek satranan kala wau nggih, pinten-pinten perkawis wonten sing analisis saene dipun tilar. Kaum muslimin, para bapak, para ibu, Kang Mas, Mbak Yu, adik-adik sowan kula mriki sepindah nggih namung badhe ngaturaken dakwah Islam angka kalih nambah sedulur. Mila saking menika nayu wonten lepatipun atur solah bawa tindak tanduk munamuni ingkang kirang meranani ing penggalih kirang ing trapsila lan subasita kula tansah nyuwun agunging samudra pangapura. Daru niki mboten wonten tanya jawab nggih sebab wektalipun sampun telas, ning wonten hadiah. Hadiahipun ibu-ibu sing warga asli mriki sing paling sepuh piyambak. Sinten? Mbah sinten? Mbah Yoto, monggo dipun atur kene iki wonten kaos kalih buku. Mosok ya piyai sepuh kon nganggo kaos saged diparingke tangan-tangan kula nggih. Ing tengene kelembik niki. Ingkang paling tebih piyambak. Oh Mbah Yoso, masyaallah matur nuwun. Warga asli. Aja kon luar provinsi. Ingkang paling tebih piyambak. Bapak-bapak, ibu-ibu, wonten. Mbah sinten? Mas sinten? Ibu sinten paling tebih? Kali Kuning. Panjenengan Kali Kuning. Ngemplak Kali Kuning, Kali Kota Semarang. Nggih, monggo, monggo. Pak sinten asmane? Pak Heri, monggo Pak Heri. Monggo, monggo, monggo. Nggih, monggo. Kula ugi badhe ngaturaken hadiah kagem kepala desa Parang. Nggih. kagem ibu kepala desa Toropaten ngene mangke ibu matur pun saking kawula awit kerawuhanipun wonten lematipun atur nyuwun pangapunten tak lajengipun bapak-bapak ingkang paling sregep piyambak salaten masjid mriki tak sinten Pak sinten Pak Mardiyo monggo Pak Mardiyo Patmo monggo Pak Patmo monggo Pak Patmo paling sregep ya Mbak. Itu berdasarkan mufakat warga. Oh, masya Allah. Mbak Fatma Yusmani pun pinter. Yusmani pun pinter, pinter. Oh, mas. Turun, awit kerawuhanipun. Terus lari, cilik, yang paling sregep teman masjid mereka. Gak sinten nih. Gak sinten. Role apa gendruk? Oleh sinten gendok sinten cah loro sing setri setunggal sing jaler setunggal mas sinten niku ompik mriki mas sinten iki asmane oleh sinten iki oh masyaallah tasyahalit niki uyusmane kinten-kinten nggih nah mriki-mriki mas mriki mas nggih asmane mas sinten mas sinten mas sinten kelas sinten kelas 2 sekolah telu. Oh, kelas ini sekolahnya apa kesini? Oh, iya, bang, mas ya. Terkait melihat jalanan gak? Ya, sing setri sinten nih? Gendok sinten, sing setri. Riki meriki mbak. Iku sumben tadi pepele nganti gede loh, gak? Kita ini ki hadiah rasa piruan itu tadi pepele, mbak. Sinten apa nih, mbak? Kanista, kelas itu mbak kan? Oh, nggih, matur nuwun Mbak Kansa. Kelas. Sudah kula bingung. Khusus bapak-bapak Soropaten mriki. Khusus bapak-bapak Soropaten. Soro genen mboten parang. Soropaten. Bapak-bapak. Penyebab tiang niku nampik dawuhipun Allah kalih dawuhipun Nabi. Setunggal mawon, penyebabe napa? Wonten Pak sinten? Ing badhe ngaturaken wangsulan sebabnya napa kok wong nampik dawuhi Allah ora gelem manut dawuhi Allah sebabnya napa bodoh nggih monggo Pak sinten bodoh nggih terus niku sebab krana kejahilan monggo Pak niki warga Soropaten nggih monggo monggo asulan niku nek mboten bengok nggih mboten mireng Pak sinten oh, sebab ingkang angka kalih napa melih tenese bodho napa warga Soropaten warga Soropaten napa ngepek tulisan kena buka buku kena napa mau napa ngeyel nggih sebabe ngeyel ning napa sebabe mboten ngayali, sebabe ngayal napa? Sebabe ngayal karena bodho. Napa jawabane? Fanatik monggo, fanatik nggih. Pak Gun monggo Pak Gun. Pak Gun apa? Oh, masyaallah. Pengen kula Pak Gunawan niku dadi anu RW. Monggo Pak. Berarti salaman nggih. Ngendikane Bu Dokter iki mboten pareng salaman niku lha manut mawon. Sing wonten kalih melih. Sing angka 3 napa? Warga Soropaten. Ibu-ibu. Sebab ngeyel sing nomor 3 wau napa? Bodho, fanatik terus napa melih? Wah, cukup. Adat istiadat monggo jilbab ijo mburi dhewe. Adat istiadat jilbab ijo. Pak di luar warga Soropaten nggih kena. Di luar warga Soropaten kena. Luar provinsi kena. Mungkin takonane rada angel iki. Judul, wae judule tok iki. Judul kitab Jawa sing kula waca, judule napa? Katangan. Sik, wis sik dicucing, wis aku sing pilih ngangkat tangan. Sik, sik tak pilih sik. Monggo jenengan kita semangat banget ya ngangkat nanti ngono-ngono. Bau sastra basa Jawa. Nggih leres monggo. Mriki asmane sinten, Mas? Didit. Mas Didit. Bau sastra basa Jawa nggih. Saking telatah pundi niki Mas Didit? Saking bau sastran. Bau sastran. Oh, kula hafal jeneng bukune. Jebule omahe bau sastran. Saking bau sastran. Judule bau sastra basa Jawa. Padole bau. Iku kantun setunggal iki. Urung ana pertanyaannya kok ngacung iki. Iki pareng warga Soropaten pareng di luar Soropaten nggih pareng. Ungkapan Jawa sing menyebutkan kanggo wong sing ngeyel lho ungkapane napa sing rada dawa wae. Mungkin sih kula tunjuk nggih riyen. Ngacung ngacung nggih kula tunjuk. Aku bingung. Monggo njenengan. Keliru njenengan. Napa meleh? Kurang komplit. Beguguk mutha maton, Pak. Nggih, beguguk mutha maton gajah gelap. Tak tambahin nek bondan tanpa ratu. Mas sinten iki? Mas Alfian, saking pundi Mas Alfian? Kundeng, kecamatan pundi? Ngaran meles iki. Karanganom nggih. Nggih. Hadiahipun sampun telas nggih, kula nek kon nombok ya wegah kula. Pramila saking menika pengawasan dalu menika kita cekapaken. Matur nuwun saestu kula ngaturaken panuwun sunggah pindah malih wonten ngarsanipun Ibu Kepala Desa Bapak Parimensi Nora Harjo sedanten pengurus Masjid Nur Rahman lan warga Soropaten secara umum semanten ugi jamaah ingkang rawuh wonten kalodangan dalu punika. Kita cekapaken wonten tepatipun atur solah bawa tindak tante ingkang kirang meranane ing penggalih kirang ing trapsilo lan subosito kulotan sakyun agunging samudra pangapura. Wassalamualaikum ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.